bobogohan 15 bulan jeng si Renok urang ngabayaran randang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan si kasebelah hawar hawar menang beja dijodokeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang cicadas randang ora hade rupa seram ku pangkat jeung banda kakuring ngadada ngetega nyian surat putus cinta anas kuring kuda gade bro-broan barang ngabere pangaboga hampir beak tesangkarek ditalepak ya dana naon gering-gering oge da kudu pasrah meureun lain jodona nganomat wae eta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaan abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu sok wae boga rumah tangga sing tartib satiasa-tiasa wae sapertos nartibkeun lalu lintas nitip Kang Wahyu. Bobogohan 15 bulan jeng si Reno urang banjaran randang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodokeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang cicada randang ora hade rupa serap ku pangkat jeung banda kakuring ngadadak ngetega nyieun surat putus cinta jelas hanas kuring goda gade kebro-broan barang ngabere marukan pangaboga hampir beaknya tersangkarek di tali pak tos dahdir takdir.